Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu tasi'u wal-arba'una. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-49. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau annakum tawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung-burung itu, ya burung itu pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan perutnya kosong, dan kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Rawahul Imamu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Nasa'iyu wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibbana fi Sahihihi wal Hakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidhi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam Sahih beliau. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa qala At-Tirmidhiyu, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan hasanun sahihun. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan sahih. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadzal haditsu aslun fit tawakkuli. Hadis ini merupakan asal atau pokok pembahasannya itu adalah mengenai tawakal. Wa annahu min a'zamil asbabil lati yustajalabu bihar rizqu. Dan juga asalnya ini menjelaskan bahwa tawakal merupakan salah satu sebab terbesar yang dapat menarik rezeki. Ya, dengan tawakal tersebut maka dapat membuat seseorang itu mendapatkan rezeki. Qala Allahu Jalla Jalaluhu, Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat At-Talaq ayat ke-2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Dan juga Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Kemudian, wa haqiqatu tawakkuli, dan hakikat dari tawakal, huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah jalla jalaluhu fi istijlabil masalihi. Jadi hakikat dari tawakal itu adalah ya kejujuran dan juga kesungguhan hati untuk bersandar kepada Allah. Ya Allah jalla jalaluhu, dalam istijlabil masalihi, untuk mendapatkan maslahat. Wadaf'il madarri, dan juga menghindari mudarat-mudarat. Min umurid dunya wal akhirati kulliha, baik dari urusan dunia ya, maupun juga dalam urusan akhirat semuanya. Wakilatul umuri kulliha ilaihi, dan juga menyerahkan ya, seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Al-kilatu, yang dimaksud dengan kilah tadi, bikasril kafi wa fathil lami, dengan mengkasrohkan huruf kaf dan memfathahkan huruf lam. Maksudnya adalah at-taukil, ya, menyerahkan. Kemudian kita kembali ke atas. Wa tahqiqul imani bi annahu la yu'ti wa la yamna'u wa la yadurru wa la yanfa'u siwahu. Dan juga meyakini, ya, meyakini dengan penuh keimanan bahwa tidak ada yang dapat memberi dan juga menolak, dan juga tidak ada yang dapat memberikan mudarat dan juga memberikan manfaat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala Sa'id bin Jubairin. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-tawakkulu jima'ul imani. Ya, tawakkul itu adalah ya, inti ya, atau merupakan jima' itu mujtama'u aslihi, berarti ya, kumpulan dari inti-inti keimanan. Wa qala Wahb bin Munabbihin, dan juga berkata Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, al-ghayatul quswa at-tawakkulu, tujuan yang paling tinggi itu adalah tawakkal. Wa qala al-Hasanu, dan Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna tawakkulal abdi ala rabbihi an ya'lama anna allaha huwa thiqatuhu. Sesungguhnya bentuk tawakal seorang hamba kepada Rabbnya, itu bahwa dia meyakini bahwa Allah lah yang dapat dia percaya. Wa'lam anna tahqiqat tawakkuli la yunafis sa'ya fil asbabillati qaddarallahu subhanahu al-maqdurati biha. Dan ketahuilah bahwa menetapkan tawakul itu tidak berarti menafikan usaha yang Allah tetapkan sebagai, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan. Artinya ketika kita bertawakal bukan berarti kita kemudian meniadakan usaha, walaupun usaha tersebut adalah sesuatu yang Allah tetapkan. Wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika. Ya, karena hal tersebut sudah menjadi sunnatullah yang berlaku bagi kehidupan makhluknya. Bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, tujuan yang sudah menjadi ketetapan Allah, itu kita harus berusaha. Fa inna Allah Ta'ala amara bita'atil asbabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ya, hamba untuk menjemput sebab, artinya berusaha. Ma'a amrihi bitawakkuli. Dan juga Allah itu memerintahkan untuk bertawakal. Fasa'yu fil asbabi bil jawarihi ta'atun lahu. Maka usaha yang dilakukan oleh anggota badan untuk menjemput sebab-sebab rezeki Allah itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Wattawakkulu bil qalbi alaihi imanun bihi. Dan bertawakal kepada Allah dengan hati itu merupakan bentuk keimanan kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-71, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan sekuat tenaga kalian dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa'lam anna thamaratat tawakkulir ridha bil qada'i. Dan ketahuilah bahwa buah dari bertawakal kepada Allah itu adalah ya rasa ridha, ya rasa rela, rasa puas terhadap takdir Allah. Faman wakkala umurahu ilallahi, maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah terhadap semua urusannya, waradiya bima yaqadihi lahu wa yakhtaruhu, dan juga merasa ridha terhadap segala apa yang Allah tetapkan dan juga segala apa yang Allah pilihkan baginya, faqad haqqaqa tawakkula alaihi, maka sungguh dia telah menetapkan ketawakal atau menetapkan bentuk tawakal, rasa tawakal kepada Allah. Walidzalika, dan oleh karena itu, kanal hasanu wal fudailu wa ghairuhuma yufassiruna tawakkula alallahi birridha. Ya, oleh karena itu, dahulu Al-Hasan dan Al-Fudail rahimahumallahu ta'ala dan juga selain beliau berdua, itu menafsirkan ketawakalan kepada Allah itu dengan ridha terhadap segala bentuk ketetapan yang Allah tetapkan. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.